ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man la fas-shaumu lahu wija." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai para pemuda, barang siapa yang telah memiliki al-ba'ah, al-ba'ah di sini yaitu ada dua penafsiran, yang pertama yaitu al-jima' dan yang kedua mu'natun nikah, kesanggupan menikah dalam pengertian memberikan nafkah. Barang siapa di antara kalian sudah memiliki kesanggupan untuk menikah, maka menikahlah, karena menikah itu akan menundukkan pandangan dan akan menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka berpuasalah, dan puasa itu merupakan tameng bagi orang tersebut. Ini ikhwah tentang masalah nikah. Kalau kita memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena kita khawatir terhadap fitnah ini, fitnahnya wanita. Dan nikah ini akan lebih menundukkan pandangan. Kalau seorang melihat perempuan di jalanan atau di pasar atau di mana saja, maka dia akan tertunduk, lebih tertunduk, karena memiliki istri yang ada di rumahnya. Dan juga dia akan bisa lebih menjaga kemaluannya. Artinya, dia akan bisa menyalurkan kepada istrinya, karena yang demikian ini adalah perkara yang halal. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un 'alim.